Mitra Bisnis, hari Minggu lalu, radar di Bandara Soekarno-Hatta berhenti berfungsi sekitar 15 menit yang menyebabkan 64 penerbangan tertunda dan dialihkan. Insiden radar bermasalah juga sempat terjadi tahun lalu dan tahun sebelumnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Utama Lion Air, Edward Sirait. Pak Edward, apa komentar Anda melihat insiden ini? Yang pasti kan terjadi ketidaknyamanan ya, baik bagi penumpang maupun sebenarnya bagi kita sebagai operator. Bagi penumpang karena akan terjadi delay yang berantai. Kenapa berantai? Karena pesawat itu kan tidak hanya digunakan sekali. Jadi kalau misalkan dari Cengkareng nggak take off, tujuan Semarang, otomatis Cengkarengnya delay, Semarangnya pasti delay kan. Kemudian berikutnya pesawat itu dijadwalkan kemana lagi, otomatis itu dari segi penumpang. Kemudian yang kedua, dari segi kami, dengan terjadinya seperti itu otomatis jam kerja karyawan kami kan juga harus kami tambah supaya bisa menyelesaikan penerbangan itu. Yang tadinya mungkin di jam 10 malam itu sudah hampir selesai semua, akhirnya kita layani sampai pagi supaya semua hari itu bisa nyampe gitu, malam itu sampai pagi. Nah itu yang akhirnya tidak nyaman. Yang berikutnya adalah kita akhirnya juga mengalami kerugian. Kerugian pertama, penumpang itu kan harus kami beri makan, walaupun tidak semua karena kesulitan menyiapkan makanan. Yang kedua, dengan jam kerja pegawai kami nambah juga kan, itu biaya juga kan. Jadi ada biaya. Kalau bicara kejadian itu sebenarnya harapan kita sih ya harusnya ada solusi kalau terjadi sesuatu yang sifatnya seperti itu. Apalagi ini bicara teknologi ya. Namun kita juga menyadari ada kendala-kendala yang di luar jangkauan gitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya mengenai alat itu atau apapun yang ada di sana, saya tidak punya data atau laporan spesifiknya secara tertulis gitu. Kita kan cuma dengar-dengar. Jadi ya saya pikir mereka lebih menyadari apa yang terjadi dan saya yakin mereka harusnya tahu bagaimana ke depan solusi-solusi kalau itu terjadi. Ada pihak yang mengatakan kejadian seperti kemarin terjadi lantaran Bandara Soekarno-Hatta sudah overload. Bagaimana menurut Bapak? Kalau bicara yang overload, sebenarnya kan bandara itu nggak bisa diterbangi kalau memang sudah stop. Kalau dibilang kapasitasnya 100 ya nggak bisa lebih. Lebih dari situ udah nggak boleh masuk kan gitu. Nah istilah overload-nya itu di mana gitu. Jadi mereka dikatakan lebih tepatnya itu mungkin sudah bekerja pada posisi maksimum. Jadi kalau dia dikatakan kapasitasnya 100, yang 100 itu udah terisi. Nah kalau overload kan berarti dia bekerja di 105 kan, itu overload. Kalau saya melihat bandara itu ya kalau dibilang 100 ya 100, nggak bisa nambah. Dan itu yang terjadi gitu loh, itu yang terjadi. Nah dengan kapasitas seperti itu tentunya pengelola kan sudah punya instrumen-instrumen untuk mampu melayani yang 100 itu gitu. Jadi tidak ada alasan menurut saya bahwa kapasitas maksimum itu tidak terlayani dengan baik. Overloadnya bagi saya sih agak beda ya melihatnya gitu. Apakah ada kekhawatiran maskapai penerbangan luar menjadi tidak percaya lagi terhadap bandara di Indonesia, Pak? Kalau itu bisa saja ya, bisa saja karena itu kan bagaimana berbagai pihak memandangnya saja. Kalau itu dianggap sesuatu yang sudah fatal ya bisa saja. Tapi kalau itu dia dianggap sesuatu yang masih dalam controllable, masih terkendali, ya bisa saja. Namun gini, yang kita lihat adalah dengan kejadian itu ada nggak kecelakaan terjadi? Kalau tidak ada kecelakaan terjadi, berarti mereka sebenarnya sudah punya bagaimana menangani pesawat yang lagi terbang di udara kalau memang terjadi seperti itu. Jadi saya pikir mereka juga sudah punya way out kalau memang itu betul-betul mati. Artinya bahwa keamanan dan keselamatan itu masih dijamin gitu, masih mereka kerjakan dengan baik. Dan ternyata ketika sejam itu kan tidak ada terjadi kecelakaan. Demikian Direktur Utama Lion Air, Edward Sirait. Saya Wendy Lim.